الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة أحمده سبحانه وتعالى وأشكره ألا ما هدانا إلى أن وسيلة الشيطان إلى القلوب الشهوات المستكنة وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله ترفع الشكوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى والمقتدى اللهم فصل على سيدنا ومولانا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة ومن تبع هداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا جما عباد الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته باجتناب مساخته وامتثال أوامره اتباع مرضاته واعلموا رحمكم الله أن الله كتب الصيام على هذه الأمة ليكونوا من المتقين وليستعينوا بترك الشهوات على إصلاح الدين وأنه أكبر الوسائل لتحقيق التقوى وفيه كمال الثواب ورضا المولى فمن تجرأ على المعاصي والمظالم فليس لله حاجة في أن يدع الطعام والشراب ضمعا فمن جمع بين الإمساك عن المفطرات وعن الأقوال والأفعال المحرمات واحتسب الثواب عند مولاه غفر له ما تقدم من ذنبه ورفعت له الدرجات في الحياة وبعد الممات Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puja kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas pemberian nikmatnya sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas puasa 11 hari memasuki hari kedua dari 10 hari yang kedua yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menggerojok pada kita akan maghfirah-maghfirahnya. Semoga amalan-amalan ibadah kita itu dapat menjadi wadah untuk menampung maghfirah-maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa bukanlah agar kita merasakan pahitnya lapar dan dahaga yang dialami mereka yang miskin tak berdaya karena ia tak punya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Yang artinya, siapa saja yang tak dapat meninggalkan puasanya itu dari berkata bohong dan perbuatan-perbuatan yang didorong oleh kebohongan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tak butuh ataupun tak menerima puasa yang sekedar meninggalkan makan dan minum. Tetapi tujuan puasa adalah sebagaimana tertulis dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan padamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Seorang yang bertakwa, manakala ia dapat melaksanakan, bahkan mendahulukan tugas-tugas Allah subhanahu wa ta'ala dari kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Karena ia telah berhasil menaklukkan musuh utamanya, yaitu nafsu. Al-Imam Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau mengomentari tentang at-taqwa, "La'allakum tattaqun al-ma'asi fa innahu yuksirus sahwata allati hiya mabda'uha." Yang artinya, tujuan kalian diperintahkan untuk berpuasa agar kamu terhindar dari berbagai pelanggaran-pelanggaran. Karena puasa adalah terapi yang sukses yang dapat menghancurkan syahwat atau keinginan-keinginan nafsu, yang mana hal itu merupakan sumber dari segala kemaksiatan. Faya ma'saral muslimina rahimahullah, nafsu yang bersarang dalam tubuh kita, yang merupakan musuh utama kita, hal itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dalam Al-Qur'an bahwasannya nafsu itu mempunyai dua ciri khas. Yang pertama, yaitu nafsu adalah membawa seseorang egoisme, memandang dirinya besar sehingga mendorong ia meremehkan orang lain, bertindak sombong, menolak kebenaran yang dibawa oleh orang lain. Hal itu sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Yusuf, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak pada kejahatan, karena ia selalu berbuat pelanggaran-pelanggaran. Maka nafsu itu dikenal dengan sapaan syaitan, artinya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak melanggar aturan-aturan dan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, makhluk manapun yang bersahadap dengan nafsu yang mempunyai sifat syaitaniyah, dia akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi hina selama-lamanya. Dalam sejarah, nafsu pernah bersahabat dengan makhluk Allah, yaitu iblis, yang kala itu ia menjadi makhluk terhormat, diletakkan, ditempatkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nafsu itu menjadikan iblis sombong dan terusir dari surga dan hina selama-lamanya. Hal itu diceritakan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-A'raf, "Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah bertanya, wahai iblis, apakah yang menghalang-halangi kamu untuk mematuhi perintahku bersujud ketika aku memerintahkan kepadamu? Dengan lantang si iblis mengatakan, aku lebih baik dari ia, Nabi Adam, karena aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Maka hal ini mengundang kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, seraya Allah berfirman, fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Maka turunlah wahai iblis dari surga. Tidak patut kalian untuk menyombongkan dirimu di dalam surga ini atau dalam wilayahku. Maka keluarlah kalian dari surga. Sesungguhnya kalian adalah makhluk yang kecil, hina, tiada berharga. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Nafsu pun pernah bersahabat dengan seorang yang alim dari kalangan Bani Israel. Ia terkenal dengan Bal'am Ba'ura. Kemudian Bal'am Ba'ura yang mempunyai beribu santri yang sakti mondroguno, Ia menjadi orang yang sombong, dan berakhir ia hina di neraka. Dan nafsu pun pernah bersahabat akrab dengan seorang yang kuat, berpengaruh dan berkuasa turun-temurun, yaitu Fir'aun, yang akhirnya ia berhasil mengantarkan Fir'aun yang ke-12 menuju kesombongannya, sehingga ia berkata, ana rabbukumul a'la. Wahai Musa, ketahuilah aku ini adalah Tuhanmu yang paling unggul dan paling mulia. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, pernyataan Fir'aun itulah yang mengakibatkan dinasti Fir'aun habis, dan ia pun sekarang menjadi hina, diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai ila yaumil qiyamah, sebagai pelajaran dan bukti orang-orang yang tersombong diri. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, nafsu pun pernah bersahabat dengan seorang yang kaya raya, melimpah ruah, yaitu seorang soleh yang bernama Qarun. Tapi persahabatannya mengantarkan Qarun menjadi orang yang egois, sombong, pelit, dan ia tidak lagi mendengarkan seruan-seruan orang lain. Kemudian hal ini mengakibatkan Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin min indi. Sesungguhnya aku diberi harta yang melimpah ruah sedemikian ini karena ilmuku, kepandaianku yang aku miliki. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, pernyataan Qarun ini mengundang sikap Allah subhanahu wa ta'ala yang diceritakan dalam fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Maka aku Allah subhanahu wa ta'ala bertindak menenggelamkan ia dalam perut bumi ini beserta semua harta yang dibanggakannya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, ciri khas nafsu yang kedua yang diceritakan dalam Al-Quran sebagaimana difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran, wa ukhdiratil anfusus suh, yang artinya nafsu itu mempunyai watak dasar atau tabaat, kikir, wekmu, nekku yo nekku dewi. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, seorang yang berpuasa dan diterima puasanya akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Sedangkan ciri-ciri orang muttaqin dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, yang artinya orang-orang muttaqin itu adalah mereka yang menggunakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala pada jalan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik ia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Dan mereka yang selalu berusaha menahan amarahnya dan memberikan maaf kepada orang yang menyalahinya. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang ada di pada dirimu yang kalian itu rasakan nikmat bukan atas jerih payahmu, semuanya itu adalah titipan dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saatnya Allah berfirman, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sesungguhnya akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah awal memasuki bulan Ramadan, ia bersabda, ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrus sabri wal muasah, man fattara fihi sa'iman kana lahu maghfiratun lidunubih, wa idku raqabatin minan nar, wa kana mislu ajrihi min ghairi ayyang kuso. Yang artinya, wahai segenap umat manusia, kalian sedang di bulan yang agung, bulan yang melatih seseorang itu agar bersikap sabar dan santun, peduli terhadap orang lain. Barang siapa memberi sedekah buka terhadap orang yang berpuasa, ia akan dapat ampunan dari Allah dari segala dosanya. Yang kedua, ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang memerdekakan budak dan masih diberi lagi tambahan, yaitu pahala orang yang berpuasa takkan dikurangi sesuatu pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Sebagai bukti yang kuat bahwasannya puasa tujuannya adalah membentuk pribadi yang muttaqin, orang-orang yang santun, peduli, dermawan, jauh dari sifat kikir yang sifat syaitaniah. Hal itu dibuktikan bahwasannya di akhir bulan Ramadan ini kita diwajibkan zakat fitrah sebagai pembersih dosa dan kesalahan, kekurang sempurnaan amalan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, dan zakat fitrah sekaligus sebagai penyebab diterima dan mendapatkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna shauma ramadhana mu'allaqun bainas samai wal ard, la yurfa'u illa bi zakatil fitri. Yang artinya, sesungguhnya pahala puasa Ramadan masih terkatung-katung antara langit dan bumi dan tak dapat diaturkan pada Allah kecuali seseorang itu telah membayar zakat fitrah. Zakatul fitri tuhratun lis-sha'im minal lagwi war-rafas. Zakat fitrah berfungsi sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari kotoran dan kesalahan. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man aqama sholah walam yu'ti zakah falaysa bimuslimin yanfa'hu amaluh. Rawahu Ibnu Mas'ud. Barang siapa mendirikan sholat dengan rapi tapi ia tak mengeluarkan zakat, maka dia bukan seorang muslim yang akan menikmati pahala amalannya. Bahkan faya ma'saral muslimina rahimakumullah, mereka yang tak membayar zakat ataupun membayar zakat hanya sekedar untuk menghindari cemoohan orang tak sesuai dengan ketentuan agama, mereka akan digolongkan dan digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama-sama orang yang syirik menyekutukan Allah di neraka Allah yang terjelek selama-lamanya. Hal itu sudah difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat, wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah wa hum bil akhiratihim kafirun, yang artinya dan neraka wel yang merupakan kecelakaan yang teramat besar dalam kehidupan itu disediakan bagi orang-orang yang musyrik. Siapakah orang musyrik itu? Yaitu mereka-mereka yang tak membayar zakat dengan tuntas dan sempurna. Dan karena mereka tidak mau membayar zakat karena ingkar pada kehidupan akhirat. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, tidakkah telinga kita merasa risih dan takut manakala sholat, ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita kikir menuruti nafsu, bisikan nafsu kita, meskipun kita seringkali dikumandangkan kita sudah seringkali haji dan umrah. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah, kita pun disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang musyrik di neraka jahanam, di neraka yang terjelek. Bahkan faya ma'saral muslimina rahimakumullah, bagi mereka yang kikir tidak mau membayar zakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengatakan umatnya dalam hadis, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin, barang siapa yang tidak peduli, tidak menghiraukan dengan derita-derita yang dilanda oleh saudaranya sesama muslim, yang dekat dengan tetangganya, maka ia bukan termasuk umatku yang akan mendapatkan syafaatku. Ya ma'saral muslimina rahimakumullah, semoga ibadah puasa kita dan semua amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala berkah rahmat dan kemurahannya. Dosa dan kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita yang kurang baik dirubah dengan perilaku-perilaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radhiyatan mardiyah. Amin ya rabbal alamin. Inna ablagha ma juliyat bil humum wal aghzan wa anfa'a ma wa'adhu al-qulub wal adhan wa awla unsita i'adi walatihi al-Qur'an kalamullahul wahidul mannan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أفضل الأيام والأعياد وفصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع للحاضرين والباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أشرف العباد والزهاد. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم التناد. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna taqwa afdalu zadil ibad, al-musilu lis-sa'adati fid daril dunya ila yaumil ma'ad. Wa'lamu rahimakumullah أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى مخبرا وعامرا ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله كما وأصحابه كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة المبشرة بالجنة وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وأن معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وتقبل صيام منا وعلى قيامه فأئنا ولليلة قدره ففقنا ولإباتتك فصبرنا أعزنا اللهم بالطاعة وجعلنا أهلنا وذريتنا وأهل قدرنا في هذا الشهر المبارك من السعداء المقبولين من السعداء المقبولين من السعداء المقبولين اللهم ارزقنا أهلنا وذريتنا وأهل قدرنا السلامة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتقبل منا يا رب بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر